mereka ini. Dan dari kalangan ikhwanul muslimin, baik yang tinggal di Saudi maupun yang di luar Saudi, yang pernah belajar di sana dan makan di sana, uang itu dicerca dan dimaki-maki Saudi, orang Indonesia. Kerja di sana, kuliah di sana, dikasih makan, dikasih gaji, pulang dari negara Saudi, Saudi ditelanjang habis, dimaki-maki. Ini garis ikhwan muslimin. Dan yang sama dengan itu, tidak bersyukur. Kalau seandainya dia seperti itu, ada apa masuk belajar di sana? Tidak usah. Tidak usah masuk sana. Tidak bersyukur. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Ini pelajaran bagi kita, bahwa yang kita jalani sepanjang hidup ini, ibadah kita, sholat kita, baca Al-Quran kita, puasa kita, sedekah kita, apapun yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita jalani, jangan berbangga diri. Oh, kalau saya sudah ahli, sudah ibadah, ahli puasa, ahli sholat, ahli baca Al-Quran, hafal, tenang, aman. Jangan khawatir tertimpa penyakit yang ada pada orang-orang jahiliyah, na'udzubillah min dzalik. Begitu mereka disebutkan oleh Syekh Hafizahullah bahwa mereka ketika Allah sebutkan mustakbirin bihi, menyebutkan diri mereka terhadap Al-Quran, wallahu jalla wa ala yaqul, ketika disebutkan sebelumnya bahwa fahum badalan min an yu'minu bir rasul wal kitab wa yattabi'uhu yaftakhiruna bi amalihim fil bait wa yadhunnuna anna hadha yakfihim an ittiba'i kitab wa ittiba'i rasul sallallahu alaihi wasallam hadha wajhul dham lahum annahum i'tadu an ittiba'i kitab bi khidmatil bait dhannan minhum annahum takfihim annaha takfihim wa hadha min umuri jahiliyah. Mereka, bukti mereka berbangga diri dengan memelihara, menjaga Baitul Haram dan melayani jamaah haji, itu ditukar hal itu dengan apa? Dengan iman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kitabnya. Ditinggalkan ini. Ditinggalkan iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada Rasul, ditinggalkan. Mereka meyakini, mana sudah berbuat. Masjidil Haram tak jaga, tak rawat. Jamaah haji datang tak sambut. Gratisan makanan-makanan roti yang mereka bikin. Cukup sudah. Cukup. Ini sudah cukup baik dan cukup bagus. Kasarannya enggak usah iman kepada Allah dan hari kiamat, sudah cukup. Nah, ini persangkaan mereka, dan ini termasuk bagian daripada perkara-perkara yang dijalani dan diyakini oleh orang jahiliyah. Makanya disebutkan dalam surat An-Nur At-Taubah di ayat ke-19, Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Apakah kalian ini menjadikan, meyakini

Wa yad'una ahlal auzan, mereka targetnya membunuh kaum muslimin, target utamanya mereka yang dianggap kafir oleh mereka dan membiarkan orang-orang yang menyembah berhala. Ini khawarij. Belum puas mereka membunuh diri seperti itu, kedua orang tuanya dibunuh. Ajaran sesat. Ikhwanul muslimin, bagian dari grup ini saya kutuk diamnya. Makanya pemerintah Saudi dengan tim Hayyan Ma'ruf Nahi Munkar dan yang lain itu memberantas semua, menutup semua karya-karya saya kutuk, tarik semua, dibuang, dibakar, dihancurkan agar tidak rusak pemikiran kaum muslimin. Seorang anak membunuh orang tuanya. A'udzubillah. A'udzubillah min dzalik. Makanya seperti yang pernah saya kepada antum, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang mulia, ketika melihat mayat-mayat khawarij itu sambil menangis menyatakan kila bunar, anjing-anjingnya neraka, anjing-anjing neraka. Mereka ini. Sampai Abu Ghalib bertanya kepada beliau, rahimahullah, ahadha min ra'ika, apakah kamu, ini pendapat kamu menyatakan ini anjing-anjing neraka? Au samita min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samita Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawab, kalau ini perkataanku maka aku lancang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi aku mendengar Rasul itu bukan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Bahwa Rasul menyatakan kepada mereka kila bunar, anjing-anjing neraka mereka. Ditanya kenapa ada menangis melihat mereka? Iya. Disesatkan cara apa oleh iblis, oleh syaitan, syaitan mereka itu seperti itu. Bagaimana bentuk penyesatannya, menggodanya, menyimpangkannya kaum muslimin sampai seperti ini. Rasul menyatakan bahwa sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mereka khawarij. Gimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam salatnya? Enggak ada apa-apanya. Ibadahnya kalah sahabat dengan mereka. Baca Al-Qur'annya juga demikian. Tapi mereka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyah. Keluar mereka dari agama sebagian keluarnya anak panah dari sasarannya. Ikhwani fi ad-din, a'azzakumullah, ini juga demikian. Nah, bahwa di negeri kita pun juga demikian. Ketika tertembak mati tokoh khawarij, teriak semua kaum muslimin, sebagian mereka yang terpengaruh, untuk menyatakan syuhada syahid, syuhada syahid. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwati fid din, a'azali wa zakumullah. Wa yadunnu annahu yakfi. Mereka orang jahiliyah menyatakan cukup. Sudah enggak perlu amalan lagi, enggak perlu iman kepada Allah lagi. Kami ini sudah menjaga Masjidil Haram, sudah menyambut para tamu-tamu Allah, cukup sudah. Kata mereka, Bal alaihi an yashama bil a'mal shaliyan ukhra wa yadhunnu annahu yakfi. Sudah enggak perlu lagi amal-amal yang lainnya, cukup sudah dengan kata mereka demikian. Min ajli awa wa yadhunnu na'am ajalla min sifatil hajj wa imaratul masjidil haram. Amal saleh yang lain itu enggak ada apa-apanya. Nah, dalam keadaan amalan yang tersebut lebih daripada sekedar merawat Masjidil Haram, memberikan makan, membantu jemaah lebih sangat daripada itu, yaitu jihad fisabilillah, iman kepada Allah, hijrah, dan amalan-amalan yang lain yang lebih mulia. Paling saat ini nasihat beliau, la yaqtasir ala amalin wa yadhunnu annahu yakfihi, la siyama idza dhanna annahu yakfihi an kitabil quran was sunnah. Wa hadha waqi'. Naam, seorang muslim tidak sepantasnya, tidak sepantasnya dia hanya mengandalkan, hanya meyakini satu amalan dengan merasakan ini cukup sudah, apalagi ditambah keyakinan bahwa sudah gak usah ngikutin Al-Quran dan Sunnah, ini sudah cukup. Ini ikhwan, dengan bahasa lain, walaupun tidak demikian bahasanya, cukup apa katanya fulan, sudah gak usah mikir-mikir Al-Quran. Bahkan na'udzubillah, salah seorang di tokoh mereka menyatakan, jangan kalian membaca tafsir Al-Quran atau membaca Al-Quran, jangan, karena Al-Quran itu ada racunnya. Tokoh ini di depan jamaahnya dengan demikian, tokoh dari mereka yang mengandalkan hawa nafsu dan syahwatnya bilang seperti itu. Hati-hati dengan Al-Quran, itu ada racunnya. Ya, cukup, gak usah belajar, kamu ikuti para tokoh-tokoh mereka, sudah cukup. Bilang demikian. Ini di umum, di majlis umum. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wal'an hunaka man yadhunnuna anna suqnahum fi Makkah wal Madinah katfihim min al-'alil 'amalin hatta qala qailuhum anna in fihi ya'ni al-haram khairun min al-qa'im fi ghairihi wa hadha ghururun ghurur min asy-syaitan. Sampai kata saya sekarang ada yang meyakini bahwa tinggal di Makkah, tinggal di Madinah cukup. Ini keyakinan mereka, cukup. Cukup apa? Gak usah amalan yang lain. Sampai mereka menyatakan, sebagian dari mereka, tidur di Masjidil Haram itu lebih baik daripada, nah, seorang yang sholat di selain Masjidil Haram. Ini tipu daya syaitan. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, ini sumbernya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu sumbernya. Memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa setiap kaum muslimin itu akan merindukan dan akan berharap untuk tinggal di Madinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau kanu ya'lamun, kalau mereka paham tentang fadilahnya. Naam, itu hadis sahih. Demikian pula di Masjidil Haram Nabawi. Naam, 1000 kali dibandingkan masjid yang lain. Demikian pula di Madinah. Kata Rasulullah SAW, innal iman la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyah ila juhriha. Iman itu akan kembali kepada Madinah sebagaimana ular kembali kepada lubangnya. Fil madinati, kata Rasulullah SAW, ala anqabil madinah malaikatun la yadkhuluha dajjal wala ta'un. Di sudut-sudut kota Madinah itu ada para malaikat yang tidak akan masuk di situ para dajjal dan penyakit ta'un. Keutamaan Madinah. Apakah dengan itu Rasul mengajarkan kepada sahabat dan umatnya cukup Enggak ada amalan yang lain. Tiga lima lina surga. Apa ada lina Rasulullah SAW? Nah, tidak seperti itu. Justru Rasulullah SAW manusia termulia. Itu sholat itu sampai bengkak kakinya, sampai Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, kok sampai seperti ini? Bukankah engkau sudah diampuni dosa yang akan datang dan yang terdahulu? Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakur? Bukankah aku wahai Aisyah kepingin jadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala kunna 'abdan syakur? Memang ya ikhwan, barakallahu fikum, manusia di dunia ini yang bersyukur kepada Allah itu sedikit. Loh, kau tahu? Bukan kau tahu, yang menyatakan demikian adalah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadi syakur, kata Allah, sedikit dari hamba yang bersyukur. Kenikmatan yang besar, kemuliaan yang besar bagi seorang muslim yang diberi taufik oleh Allah untuk mampu mensyukur nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan takwa kepada Allah, dengan menggunakan di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berebut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beramal saleh, rebutan mereka. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Rebut. Ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan suatu kebaikan sahabat tidak bersegera, Rasul langsung berubah wajahnya. Oleh karenanya maka ikhwati fiddin a'azzana azakumullah, syaitan ini mengemas sesuatu yang jelek seakan-akan tampak baik, dan syaitan mengemas sesuatu yang baik seakan-akan tampak jelek, sehingga dijauhi. Ini sunnah, ini syar'i, ini tauhid, ini ibadah yang benar. Dikemas oleh syaitan seakan tanpa jelek sehingga orang-orang menjauhi. Begitu giliran bid'ah, syirik, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikemas oleh syaitan seakan tanpa baik, biar manusia pada mengikuti dan menjalaninya. Ini kerjaan syaitan yang demikian. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguh syaitan itu merupakan musuh kalian yang paling nyata. Apa langkah-langkah syaitan? Langkah-langkah syaitan itu seluruh yang mengandung unsur maksiat kepada Allah, dan seluruh yang mendapatkan murka dari Allah, itu langkah-langkah syaitan. Dan bagian dari langkah-langkah syaitan seluruh meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan, itu langkah-langkah syaitan. Jangan kalian ikuti, karena setan merupakan musuh yang paling nyata. Ikhwati fiddin a'azzani wa jazakumullah, demikian pula adanya seorang merasa dirinya sudah beramal, sudah berbuat. Ini bagian dari akidahnya ya orang-orang jahiliyah, amalannya mereka, untuk kita jauhi. Nah, berikutnya yang ke-97, iftikharuhum bintisabihim ila tayyibin ma'ahu khalafatihim lahum. Mereka bangga, anak ini keturunannya orang-orang baik, anak ini keturunannya orang-orang pangkat orang-orang darah biru atau darah hitam, malah Al-Muhin bangga diri dengan keturunan. Satu sisi, di yang lain orang ini baik. Ya, mungkin sekitar 100 tahun yang lalu hidup ini baik dikenal. Dikenal seorang alim ulama ahlu sunnah misalnya. Nah, seorang ulama ahlu sunnah, alim ulama ahli sunnah. Kemudian keturunannya bangga diri. Kenapa? Karena nenek moyangnya orang-orang baik. Dalam keadaan dirinya tidak sama, menyelisihi para ulama ahlu sunnah tadi, nenek moyangnya. Sampai ada istilah na'udzubillah min dzalik, ada satu oknum yang dia meyakini keturunan Nabi. Mudah-mudahan benar. Kalau masalah keyakinan itu kita enggak mengingkari, istilahnya benar. Tapi ungkapan yang dia ungkapkan ini kokoh. Mabuk. Mabuk ini benar keras. Apa katanya lebih baik daripada kamu masih? Orang ini lebih baik daripada kamu. Orang ini orang yang baik. Kenapa? Karena keturunan Nabi. Ini menunjukkan dia orang jahil. Pol jahilnya. Belum tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Kalau seandainya Fatimah putriku nyuri, tak potong tangannya. Aku yang potong tangannya. Ini bagian dari adatnya jahiliyah. Al-iftikharu biqaulihim dzurriyyatul anbiya. Mereka bangga dengan dalil keturunan para nabi. Apa kata Allah? Subhanallah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Sudah, mereka sudah berlalu. Apa yang mereka lakukan sudah kalian pun enggak bisa dapat dari mereka ketika kalian menyelisih mereka, enggak akan. Nah, min amali Bani Israil, antara amalannya Bani Israil, annahum yaftakhiruna biqaulihim dzurriyyatul anbiya. Ini mereka bangga karena Bani Israil menyatakan kami ini keturunan nabi. Duna an yattabi'uhum, tanpa mengikuti para nabi-nabi mereka. Bangga, dibuat bangga-banggaan kok. Sehingga berbuat apa saja boleh. Kenapa? Karena keturunan nabi. La haula wala quwwata illa billah. Wa la siyama khatimun al-anbiya, lebih-lebih penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana wajib alaihim an yattabi'uhu. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka wajib mengikutinya. Yahudi dan Nasoro, ya, hidup dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus menjadi nabi. Kemudian Yahudi dan Nasoro ini tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Illa kana min ashabil jahim. Tidak ada satupun orang Yahudi atau Nasrani yang hidup dan mendengar aku diutus oleh Allah, thumma lam yu'minu bi, kemudian mereka tidak beriman kepada aku, kata Rasulullah, au kama qala Rasul, illa kana min ashabil jahim. Kecuali mereka menjadi calon-calon penduduk jahannam. Sudah selesai, Nabi Rasulullah itu juga wajib ditaati dan diimani oleh seluruhnya yang ada. Makanya dari sahabat ada beberapa, ada yang awalnya Yahudi, 5 tahun dia tahu itu. Mereka ini luar biasa, orang Yahudi ini kalau yang ruwet, ya ruwet. Dan sudah berlalu penjelasannya mereka. Ahli tipu-menipu. Mereka ini. Sehingga Rasulullah terkadang tanya kepada sahabatnya yang baru-baru masuk Islam dari Yahudi, apa benar mereka salah ya Rasulullah? Langsung keliru mereka. Dia punya ilmunya. Suruh baca tentang ayat yang berkenaan Rasulullah, ditutup sama tangannya. Nah, hukum zina itu dia pakai dia aja, tutup. Kata orang, angkat tangan semuanya, diangkat, ada di situ. Naam, amma an yaqulu nahnu dhurriyatul anbiya wa yattafuru bihadza duna an yatabi'u fa hadza radduhu alaihi ta'ala. Adapun mereka menyatakan bahwa kami ini keturunan para nabi, cukup sudah. Please, tenang, surga ini itu. Dalam keadaan mereka tidak mengikuti para nabi-nabi Allah. Makanya seperti ini Allah bantah dalam Al-Qur'an, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Makanya fal insan yu'tabaru bi'amalihi wa huwa la bi'amali ghairi. Seorang itu dinilai tolak ukurnya itu dengan amalannya dia, bukan dengan amalan orang lain. Wal anbiya alaihi salatu wassalam hum afdhalul khalq. Para nabi-nabi Allah itu semua adalah manusia paling afdol. Makhluk paling afdol adalah nabi-nabi Allah. Dari sekian nabi-nabi Allah itu yang paling afdol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin hadza la yughni an dzurriyyatihim idza lam yattabi'uhum. Tapi ini bukan jaminan. Bukan jaminan atau mereka keturunannya merasa cukup tanpa mengikuti nabi-nabi Allah. La. Wal a'malul anbiya lahum. Amalan para nabi buat mereka, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Naam. Wa antum lakum amalukum. Amalan kalian, ini amalan kalian. Jangan dinisbatkan kepada nabi-nabi kalian. Wa kadzalika kullu man yaftakhiru bi amali al-aba'i wa ajdari. Dan ini termasuk siapa saja yang berbangga dengan keturunan nenek moyangnya dia. Anak keturunan ini ustaz atau pengemuka se-Indonesia, wis gampang, aman. Wa annahum salihun wa annahum ulama. Alasannya dia bilang, oh mereka orang saleh, mereka ulama. La. Wa yadhunnu anna hadza yakfi an an ya'mala na'am huwa. Dan dia merasa cukup, tidak butuh lagi amalan lain. Cukup mengandalkan keturunan. Nah, tadi kata dia, nah, anak saya ini yang mengutus Nabi, minuman keras, ini masih lebih baik daripada kamu. Ini syaitan sudah memperdaya dia. Kalladzina yantasibuna ila ahlil bait. Bagaimana mereka, kata Syekh, yang menisbatkan diri kepada ahlul bait, keturunan Rasul. Wa yadhunnuna anna intisabu bil ahlil bait yakfihim. Mereka mengatakan cukup sudah. Yang penting kita ini keturunan Nabi. Naam. Dunaan yaqumu hum bi'amalin shalih, bi'amalin shalihah, tanpa mereka menjalani amalan saleh yang lain. Hadza min hadza al-qadim. Ini dari satu sisi. Mereka demikian. Wa kadzalika alladzina yatawassaluna bi'amalin nabi aw bi jahil nabi aw bi'amalil awliya was-salihin ma 'ilaqatuhum bi'amalil ghairihim. Amaluhum lahum wa amaluka laka wa la yanfa'uka amaluhum yaumal qiyamah la li ahadin yanfa'u ahadan la ahada yanfa'u ahadan. Demikian pula mereka yang bertawassul dengan amalan Nabi atau dengan kedudukan Nabi atau dengan amalan para wali, orang-orang soleh. Nah, apa kaitannya dengan amalan yang selain mereka? Amalan mereka buat mereka, amalan kamu buat kamu. Amalan mereka enggak akan bermanfaat buat kamu nanti di hari kiamat. Tidak pun satu dari manusia itu bermanfaat kepada seluruh yang lainnya. Naam. Tidak ada. Masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Adapun doa mendoakan tafadhol, anjuran. Atau dia punya jasa dalam pengertian mengajari umat sehingga umat itu dengan ajaran yang benar yang syar'i ini mengerjakan dapat pahala karena sebab dia mengerjakan. Nah, man dalla ala khair kafa ini. Seorang yang menunjukkan orang kebaikan, pahalanya seperti orang yang mengerjakan. Ini bab lain. Nah, adapun amalannya masing-masing ditanggung masing-masing. Maka tidak bermanfaat dari pertama. Makanya Rasulullah SAW nanti tidak pertama kata yang dijelaskan. Rasulullah SAW itu menyebutkan. Nah, kepada orang-orang Quraisy. Ya mahsyar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Istaru anfusakum. Kalian beramal untuk diri kalian sendiri. Kata Rasulullah. La ughni ankum min Allah syai'an, aku tidak bisa mewakili kalian. Aku tidak bisa membela kalian. Urus diri kalian sendiri. Sebut lagi, ya Abbas, Abbas paman Rasul. Ya Abbas, ini pamannya Rasul. Ya Sofiyah, bibinya Rasul. La ughni ankum min Allah syai'an, aku tidak bisa membela kamu sedikit pun nanti dari kiamat. Ya Fatimatu, putri Rasul. Putri Rasul, wahai Fatimah, putri Rasul. Salini min mali wajib. Kamu minta kepadaku hartaku, sekanda kamu. Minta, minta uang, minta ini, minta ini. Fadol, fadol. Laku punya anjing menulis, tapi aku tidak bisa membela kamu di hadapan Allah SWT. Kalau minta hartaku, kasih. Dan insyaAllah ta'ala, hadis ini akan dibahas biiznillah pada pertemuan yang akan datang. Oleh karena itu maka ikhwati fiddin a'azna jazakumullah, dalam kita beramal diri kita masing-masing dan jangan merasa puas dan bangga dengan amalan kita. Ikhlaskan kepada Allah, berjuang berlomba-lomba untuk beramal soleh terus sampai mati. Itu yang ada. Ikhlaskan karena Allah, berjuang beramal soleh terus sampai kita mati. Jangan membatalkan diri wal iyadu billah. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.